بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا معاشر المسلمين أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله pelajaran tauhid melalui kitab tauhid telah kita lalui bab demi bab dan telah ditakdirkan oleh Allah Jalla wa'ala sampai pada bab man haqqaqat tauhid dakhalal jannah bighairi hisabin wala azab, bahwa siapa yang mewujudkan ketauhidan, artinya dia membersihkan dari segala bentuk noda-noda kesyirikan, maka Allah Jalla wa'ala akan masukkan dia ke dalam jannah tanpa hisab, tanpa azab. Dibawakan oleh muallif rahimahullah sebagaimana telah kita tahu dan kita sedang membahasnya adalah suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan adanya 70 ribu orang yang akan Allah masukkan ke dalam jannah tanpa hisab, tanpa azab dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampailah pada apa yang dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ciri mereka ada 4. Yang pertama, alladzina la yastarqun, adalah mereka yang tidak meminta untuk diruqyah. Maka perhatikan pada kalimat tadi, tidak meminta untuk diruqyah. Walaupun meruqyah itu sendiri boleh, sebagaimana pula diruqyah juga perkara yang diperbolehkan, tentunya adalah sesuai yang disyariatkan. Akan tetapi jika tidak sesuai yang disyariatkan, maka ruqyah itu terlarang dan bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Bukti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan meruqyah dan diruqyah itu boleh. Ketika beliau ditanya tentang ruqyah, beliau katakan, man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyanfa'hu. Siapa yang mampu di antara kalian untuk memberikan manfaat kepada saudaranya, maka silahkan dia berikan manfaat kepadanya. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Riwayat yang kedua, la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Tidak masalah, tidak mengapa dengan ruqyah selama tidak mengandung kesyirikan. Juga hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bukti lain, Malaikat Jibril alaihissalam pernah meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meruqyah para sahabatnya. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Demikian bukti-bukti bahwa perbuatan meruqyah dan perbuatan diruqyah adalah dibenarkan. Akan tetapi sifat 70 ribu tadi, dia bertahan diri untuk tidak minta diruqyah dalam kondisi dia membutuhkan. Dalam kondisi dia sakit perlu diruqyah, tapi dia dirinya tidak berharap kepada selain Allah. Tidak mengharap manusia ada yang meruqyahnya. Berbeda masalahnya ketika ditawari. Dia bukan meminta, tetapi ditawari. Atau ada pihak yang memintakan kepada untuknya ada orang yang bisa meruqyah kepadanya. Maka beda masalahnya, bukan dia sendiri yang meminta untuk diruqyah, karena dia ingin bertahan, ingin berusaha tergolong dari 70 ribu orang yang disebutkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, dan sekaligus di sana menunjukkan kesempurnaan imannya, karena dia hanya berpangku tangan, dia hanya berharap satu-satunya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ciri yang kedua adalah mereka tidak meminta diobati, disundut dengan besi panas. Di mana ada jenis penyakit yang manfaat dengan timpaan besi panas tadi. Akan tetapi golongan ini tadi tidak berharap untuk diobati dengan cara demikian, karena dia hanya berharap semata-mata hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak ingin mengalihkan perhatiannya atau harapannya kepada makhluk. Sedangkan hukum-hukumnya telah dibahas pada kajian yang sebelumnya. Nah, yang ketiga, mereka la yatatayyarun, tidak memiliki anggapan sial kepada sesuatu, baik itu yang dilihat atau yang didengar. Nah, dia tidak memiliki anggapan sial tadi, karena hal itu semua tadi tidaklah tersebut di dalam syariat agama Allah Jalla wa'ala. Penjelasannya pun telah berlalu. Maka tinggallah bagi kita pada pembahasan ciri yang keempat, wa'ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb mereka, maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala, yatawakkalun, mereka meletakkan tawakkalnya. pada ciri yang keempat itulah menjadi inti dari tiga perkara yang disebutkan sebelumnya. Tiga perkara sebelumnya tadi intinya meletakkan tawakal sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergantung, berharap hanya kepada Allah hatinya. Yang itu merupakan puncak dari perwujudan tauhid, yang dengan itu dia akan mencapai kepada suatu maqam, suatu kedudukan yang mulia berupa al-mahabbah war-raja wal-khauf war-ridha bihi rabban wa ilahan. Adanya kecintaan, demikian pula pengharapan dan rasa takutnya, dan demikian pula ridhonya dari Allah, dari Rabb sebagai ilah yang dia ibadahi. 6. Berdasarkan dari hadis di atas, maka bukan berarti manusia tadi tidak berinteraksi dengan sebab. 6. Bukan berarti dia tidak ada upaya untuk melakukan sebab. Hadis tadi tidak menunjukkan sama sekali maksudnya demikian. Kenapa? Karena berinteraksi dengan sebab-sebab yang ada adalah suatu perkara fitrah, adalah suatu perkara yang sifatnya darurat. 6. Diperintah bagi kita untuk berusaha mencari sebab-sebabnya. 6. Bahkan itu juga bagian dari tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia melakukan upaya-upaya yang disyariatkan, kemudian setelah itu dia gantungkan hasilnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berinteraksi tadi merupakan sebab yang terbesar. Dibuktikan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Siapa yang bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah itu hasbuhu, yakni kafiyahu, adalah cukup, mencukupi terhadap keperluannya. 6. Maka mereka melakukan upaya-upaya sebab-sebab tadi. 6. Sementara mereka berusaha untuk meninggalkan perkara-perkara yang dimakruhkan, perkara-perkara yang tidak disukai, dalam keadaan dia sendiri membutuhkannya. Seperti tadi. 6. Meminta pengobatan dengan sundutan api. Demikian pula meminta untuk diruqyah. 6. Maka meninggalkan perbuatan semacam itu adalah sebab-sebab yang dimakruhkan. Apalagi kemudian orang yang sakit tadi meminta cara atau menggunakan cara bihaitil ankabut, dengan benang laba-laba, atau dengan berbagai cara-cara yang mengandung kesyirikan. 6. Dalam rangka mendapatkan kesembuhan, maka dia melakukan bentuk-bentuk sebab, bukan hanya dimakruhkan, bahkan itu sebab-sebab yang diharamkan. Demikian juga berinteraksi kepada sebab, semacam berobat, yang mana berobat tadi tidak ada kemakruhan padanya, bahkan juga tidak menodai dari sikap tawakal, dan bukan berarti dengan meninggalkannya adalah suatu yang disyariatkan. Dia tidak lakukan berobat dengan dalih, itu perkara yang tidak disyariatkan. Itu akan mengurangi nilai tawakal kita kepada Allah. Tidak sama sekali. Perbuatan diperbolehkannya berobat selama itu adalah mubah. 6. Sebagaimana riwayat yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Ma anzalallahu min da'in illa anzalalahu shifa." Tidaklah Allah Jalla wa Ala turunkan suatu penyakit kecuali Allah telah turunkan baginya shifa, penawarnya, obatnya. Yang melalui obat tadi jika Allah takdirkan menjadi sesuatu yang hasil bagi penyakit, bagi si sakit, maka sembuhlah orang yang sakit tadi dengan pertolongan Allah Jalla wa Ala melalui obat tersebut. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilah. Taulah orang yang tahu dan jahillah orang yang jahil. Ini salah satu bukti hadis menunjukkan bahwa at-tadawi, berobat itu adalah la karahata fih, sesuatu yang tidak dimakruhkan. Bukti kedua, antum bisa bubuhkan di dalam catatan. Kalau tadi riwayat Abu Hurairah sahih riwayat Bukhari dan Muslim, maka riwayat kedua dari Usama bin Syuraib menyatakan, "Kuntu 'indan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Suatu hari aku berada di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. "Waja'atil a'rab." Tiba-tiba datang orang Arab Badui. Faqalu, kemudian mereka bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ana tadawa. Bolehkah bagi kami untuk saling berobat?" Yakni bolehkah bagi kami untuk melakukan berobat? Qala, maka Nabi jawab, "Na'am." Apa na'am artinya? Ya. Menunjukkan persetujuan dan pembolehan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. "Ya ibadallah, tadawaw." Setelah beliau jawab na'am tadi, beliau lanjutkan, "Wahai ibadallah, hamba-hambanya Allah, tadawaw, berobatlah kalian. Fa inna Allah azza wa jalla lam yadh' da' illa wada'a lahu shifa." Sungguh Allah jalla wa ala tidaklah meletakkan suatu penyakit kecuali di sana Allah letakkan pula penyembuhnya. Ghairu da'in wahid, kecuali penyakit yang satu. Kecuali satu penyakit saja yang tidak bisa diobati. Maka tentu Arab Badui tadi bertanya, "Wa ma huwa?" Apa penyakit yang satu itu ya Rasulullah? "Ala al-haram." Itulah penyakit yang namanya al-haram. Penyakit lemah atau ketuaan. Nah, sudah lanjut usia, memang harus dijalani. Nah, hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Berdasarkan dari riwayat-riwayat yang sudah kita ketahui, maka disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dari hadits-hadits tadi menunjukkan itsbatul asbab wal musabbabat. Bukti jelas tentang menelusuri sebab dan musababnya. Nah, adanya itu diakui oleh syariat agama ini. Wa ibtal qaul man angkaraha. Yang kedua, faedah yang didapatkan dari beliau, batilnya anggapan atau ucapan atau pendapat orang yang mengingkarinya. Wal amru bitadawi, sekaligus melalui hadis-hadis tadi yang ketiga adalah adanya perintah untuk berobat. Wa annahu la yunafi at-tawakkul, yang demikian tadi tidaklah meniadakan sikap tawakal kepada Allah. Sebagaimana juga tidak meniadakan sikap tawakal ketika seseorang berusaha untuk daf'ul alam, menghilangkan rasa pedih, nyeri dan sebagainya, disebabkan karena lapar, karena haus. Apa yang dia sikapi? Apakah kemudian dia tawakal saja? Tidak. Maka justru dia selesaikan dengan cara makan, dengan cara minum. Kalau dia biarkan tidak makan dan tidak minum, dia terlunta-lunta kemudian sampai mengantarkan kepada kematian. Maka diibaratkan juga seperti itu. Nah, wal har wal barad, mensikapi rasa panas dan rasa dingin. Rasa panas mencari penyegaran, rasa dingin kemudian selimut yang menyelimuti, yang menghangatkan dirinya. Bahkan kata beliau, la tatimmu haqiqatut tauhid illa bimubasyaratil asbab. Tidaklah sempurna hakikat dari tauhid kecuali dengan berinteraksi dengan sebab-sebab yang Allah Jalla wa'ala telah tetapkan, Allah telah perbolehkan itu bagi hambanya, baik secara takdir maupun secara syar'inya. Dan hal itu sama sekali tidak menodai dari bentuk tawakal. Maka sungguh lemahlah orang yang menyangka dengan meninggalkan itu semua, tidak mau berobat, tidak mau mengatasi apa-apa yang dihadapi, harus diatasi itu, dia menyangka adalah aqwa bitawakkul, ada semakin kuat tawakalnya. Sakit dibiarkan tidak berobat, katanya itu semakin menunjukkan semakin kuatnya ketawakalnya. Demikian pula lapar, haus, dibiarkan begitu saja untuk menunjukkan semakin kuatnya tawakalnya. Maka sangkaan demikian adalah sangkaan yang lemah. Maka kalau begitu kita bertanya, apa makna tawakal? Definisi tawakal adalah i'timadul qalbi ala Allah. Ketergantungan hati kepada Allah Ta'ala. Fi husuli ma yanfa'ul abdu. Dalam mencapai apa yang manfaat bagi hamba. Fi dinihi wa dunyahu. Baik terkait urusan agamanya dan pula terkait urusan dunianya. Nah, dan juga untuk mencegah apa yang memudaratkannya, baik dari sisi agamanya dan dari sisi dunianya. Ketergantungan hati kepada Allah Jalla wa'ala saja dalam upaya mendapatkan apa yang manfaat bagi hamba dan apa yang untuk mencegah apa yang memudaratkannya, baik ditinjau dari sisi agamanya, terkait dengan agamanya, maupun terkait dengan dunianya. Maka ketergantungan hati tadi kaitannya dengan berinteraksi dengan sebab. Jika dia tidak lakukan itu, maka dia menghilangkan hikmah dan menghilangkan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham tum? Nah, demikian penjelasan para a'immah maksud dari tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. dan apa-apa yang terkait dengannya. Maka lebih lanjut diterangkan adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait dengan berobat. Ada yang menyatakan mubah, ada yang menyatakan ditinggalkan afdol, ada yang menyatakan mustahab, artinya dianjurkan, disukai berobat. Dan yang keempat, ada yang menyatakan bahkan justru harus berobat. Ini ada khilaf di antara para ulama tentang at-tadawi, berobat. Maka silakan dicatat yang masyhur pendapat Imam Ahmad rahimahullah adalah yang pertama. Apa yang pertama? Mubah, dibolehkan. Dengan dasar hadis yang sudah kita ketahui di atas tadi. Itu dalilnya Imam Ahmad rahimahullah. Yang kedua, yang masyhur di kalangan Asy-Syafi'iyah, pengikut Asy-Syafi'i, adalah yang kedua, yakni meninggalkannya adalah afdal. Artinya jika tidak terlalu perlu berobat, dia tidak lakukan, kecuali dalam kondisi-kondisi yang terpaksa. Dia berusaha mengatasi sendiri. Nah, bertahan diri, kecuali kalau memang sudah tidak kuat, dia harus lakukan. Nah, demikian sampai-sampai Al-Imam Nawawi sebutkan itu di dalam ketika mensyarah Sahih Muslim. Imam Nawawi adalah salah seorang a'immah dari kalangan mazhab Syafi'iyah. Penulis kitab Riyadhus Shalihin, penulis atau yang mensyarah kitab Sahih Muslim. Nah, beliau memiliki pendapat demikian. Sampai-sampai beliau katakan bahwa mazhab jumhur salaf dan keumuman kaum khalaf demikian. Demikian sampai-sampai beliau katakan. Yang ketiga, mazhab Abu Hanifah adalah menguatkan masalah berobat sampai mendekati wajibnya. Yang keempat, mazhab Imam Malik menyatakan yastawi. Yastawi itu sama. Mau dilakukan boleh, ditinggalkan boleh. Terserah, kembali kepada dia. Nah, berarti sama. Antara dia mau melakukan, dipersilahkan. Jika dia mau tinggalkan, dipersilahkan. Demikianlah pendapat-pendapat yang telah kita dengarkan tadi. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan laisa biwajib inda jamahiril a'immah. Perkara berobat tidaklah wajib menurut jumhur para imam-imam ahli sunnah. Wa innama aujabahu ta'ifatun qalilah min ashabi Syafi'i wa Ahmad. Melainkan yang mewajibkan tadi adalah sekelompok kecil dari pengikut Syafi'i dan pengikut Ahmad. Nah, itulah kesimpulan tentang masalah berobat. Sesuatu yang dibolehkan, tentang masalah hukumnya kembali kepada pendapat-pendapat para ulama tadi. Maka kita telah paham masing-masing pendapat mereka rahimahumullahu ajma'in. Dengan itu selesailah 4 ciri 70 ribu orang yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab. Ketika Rasulullah SAW sudah memberikan jawaban tadi, maka kita lihat, kita lanjutkan hadisnya. Faqama Ukashah ibn Mihsar. Maka tiba-tiba berdirilah Di majelis itu seorang sahabat yang namanya Ukazah bin Mihsan. Apa perkataan Ukazah? Apa permintaan beliau? Udu'ullaha, doakan aku ya Rasulullah kepada Allah, an yaj'alani minhum, agar aku digolongkan dari mereka. Nah, agar aku digolongkan dari 70 ribu tadi. Sehingga hadis tadi dikenal dengan hadis Ukazah. Peristiwa Rasul sebutkan jumlah tadi, kemudian ada yang bertanya kepada beliau namanya Ukazah, meminta didoakan kebaikan oleh Rasul SAW kepada Allah untuk digolongkan dari golongan yang mulia tadi. Nah, perlu kita ketahui sebelum penjelasan berikut, Ukazah, nama lengkapnya Ukazah bin Mihsan, sebagaimana tadi telah disebutkan. Lebih lengkapnya lagi bin Hursan. Bin Hursan. Lebih lengkapnya lagi Al-Asadi. Karena beliau dari Bani Asad. Bin Khuzaimah. Ukazah ibn Mihsan ibn Hursan Al-Asadi. Naam, Ibn Khuzaimah. Siapa Ukazah itu? Jawabannya tentu sahabat. Tapi lebih lanjut perlu kita ketahui beliau minas sabiqin ilal Islam. Termasuk dari sahabat yang pertama-tama masuk ke dalam Islam. Wa min ajmalir rijal. Termasuk sahabat laki-laki yang memiliki wajah yang tampan. Min ajmalir rijal. Hajara, beliau ikut hijrah. Wa syahida badran, dan beliau ikut pula dalam peperangan Badar. Wa qatala fiha, beliau ikut berperang padanya. Nah, ketahui kalau ikut dalam perang Badar itu, nah, padanya keutamaan. Nah, sehingga untuk mengurutkan dari urutan-urutan sahabat, maka termasuk yang dikedepankan yang ikut dalam perang Badar. Nah, sebagaimana disebutkan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih tentang keutamaannya. Dan Ukazah mati dalam keadaan syahid pada peperangan yang namanya Ar-Riddah bersama dengan Khalid ibn al-Walid. Siapa Khalid ibn al-Walid? Nah, yang memimpin perang di waktu perang Uhud. Nah, ketika menghadapi kaum muslimin, yang kemudian setelah itu beliau masuk ke dalam Islam. Maka Ukazah meninggal wafat dalam keadaan syahid pada peperangan Riddah bersama beliau melalui tangan Tulaihah Al-Asadi. Nah, dibunuh oleh Tulaihah Al-Asadi dan kejadian itu pada tahun 12 Hijriyah radhiyallahu anhuma. Kemudian Tulaihah Al-Asadi yang telah membunuh keduanya, sahabat yang mulia tadi, masuk Islam setelah itu. Kemudian Tulaihah berjihad, ikut perang dalam perang Al-Furs di hari Qadisiyah bersama sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka wafatlah Tulaihah Al-Asadi pada peperangan Al-Jisr yang masyhurah, yang ma'ruf di dalam sejarah Islam. Itulah sekilas tentang Ugasyah ibn Mihsan. Maka beliau meminta kepada Rasulullah SAW untuk didoakan kepada Allah. Doakan aku kepada Allah kebaikan supaya aku termasuk dari mereka. Maka di sini perlu dijelaskan bahwa di sini bolehnya meminta doa kepada Rasul di saat beliau masih hidup. Nah, adapun sepeninggal beliau meminta doa kepada Allah melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah terlarang. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Nah, sementara meminta syafaat itu adalah tatkala seseorang tadi masih hidup dan orang tadi mampu untuk memenuhinya. Jika seseorang meminta sesuatu kepada orang yang tidak mampu untuk memenuhinya tadi, seperti halnya orang itu sebagai mayit atau orang itu adalah makhluk yang gaib dan sebagainya, maka itu adalah terlarang. Maka di sini perlu dipertegas bahwa apa yang diperbuat Ugasyah itu di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup, sehingga Ugasyah meminta permintaan tadi. Apa jawaban Rasul ketika Ugasyah meminta itu? Anta minhum, engkau termasuk mereka. Ditegaskan oleh Rasul bahwa Ugasyah termasuk dari 70 ribu orang tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab ini bukan dari pribadi beliau, melainkan wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau bahwa Ugasyah termasuk catatan orang-orang dari 70 ribu orang tadi yang disampaikan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, summa qama rajulun akhar, kemudian berdirilah orang lain selain Ugasyah di saat itu pula. Faqala, kemudian minta seperti yang diminta oleh Ugasyah. Ud'allaha an yaj'alani minhum. Ya Rasulullah, doakan aku juga kebaikan supaya aku tergolong pula dari mereka. Faqala, maka dijawab oleh Ugasyah, sabaqaka biha Ugasyah. Sungguh permintaan yang demikian telah didahului oleh Ugasyah. Ini jawaban penolakan secara halus. Ya. Sederhananya, engkau tidak. Ya. Cuma dengan diplomasi seperti kalimat tadi, dan bahwa perkara yang kau minta tadi sudah didahului Ugasyah. Nah, sabaqaka biha Ugasyah. Maka diterangkan sebabnya oleh para ulama, kenapa orang kedua tadi tertolak. Ada yang menyatakan bahwa orang tadi ternyata munafik. Nah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban dengan jawaban yang halus tadi. Adanya sampai diberitakan bahwa orang tadi ternyata pada nasib akhir hidupnya dia dalam keadaan munafik. Pendapat yang kedua menyatakan bahwa dikhawatirkan akan membuka pintu yang lainnya untuk minta seperti itu. Kalau kedua tadi minta seperti permintaan pertama, ya Rasulullah doakan aku seperti, semoga aku termasuk mereka. Kemudian beliau, misalkan Rasul jawab, ya kamu juga termasuk. Orang ketiga, ya Rasulullah saya juga, ya Rasulullah. Maka akan jawab seperti terus berlanjut. Nah, tapi karena jawaban itu penunjukan tadi bukanlah wewenang dari pribadi beliau, melainkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka dicukupkan sesuai apa yang sampai kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka mana dari dua pendapat tadi yang lebih dekat jawabannya? Kata Syekh Ibnu Taimin rahimahullah, yang kedua lebih mendekati. Agar tidak dikhawatirkan yang lainnya juga untuk minta seperti itu. Nah, akhirnya gantian. Yang ini giliran berikutnya, ini berikutnya ini. Nah. Okasha, selain sudah ditunjuk memang akan termasuk darinya, dan berani sebelum lainnya mempunyai maksud seperti itu untuk bertanya kebaikan kepada Nabi. Tidak nunggu, tapi dia memberanikan diri. Ya Rasulullah, tolong doakan aku. Menunjukkan apa? Kecintaannya yang mendalam, ingin termasuk betul-betul dari hatinya tergolong 70 ribu orang tadi. Yang lainnya kan tinggal apa? Kemudian ngikut saja ya. Yang berat itu yang mengawali. Nah, berani atau tidak? Nah. Sebagaimana orang merintis kebenaran, menegakkan sunnah, merintis awalnya itu berat. Tapi kemudian yang lainnya meniru, tambah banyak. Sehingga tantangan kepada al-haq itu, tantangan kepada sunnah tadi, turun kadarnya. Tidak ketika awalnya tadi. Nah. Demikian hadis Uqasyah bin Muhsan radhiyallahu taala anhu. Dengan selesainya hadis itu, selesailah dalil-dalil yang disebutkan tentang bab man haqqaqa tauhid dakhala al-jannah bighairi hisabin wala adab. Kita masuk kepada masail. Sebagaimana telah kita tahu, muallif, penulis selesai dari pembahasannya, menyebutkan dalil-dalilnya, maka beliau sebutkan masail. Nah, artinya kesimpulan-kesimpulan, pokok-pokok yang bisa kita petik intisarinya dari bab di atas. Ada 22 kesimpulan. Nah, kita awali yang pertama. Ma'rifatu maratibin nas fit tauhid, melalui penjelasan dalil-dalil di atas. Dengan itu kita mengetahui maratibin nas, tingkatan-tingkatan manusia fit tauhid, dalam masalah tauhid. Di mana terambil itu menunjukkan tingkatan manusia dalam tauhid itu ternyata berbeda-beda, tidak sama. Ditunjukkan dari sabda Nabi bahwa adanya manusia yang Allah masukkan jannah tanpa hisab, tanpa azab. Iya. Menunjukkan ada di sana manusia yang bertauhid, yang Allah masukkan jannah, tapi melalui proses hisab dan proses azab. Padahal dia sudah bertauhid. Lalu untuk apa kemudian proses hisab, proses azab tadi? Untuk melebur dosa-dosanya. Jika Allah kehendaki. Dia sudah bertauhid, tapi di sana sini masih berbuat maksiat. Berbuat dosa ini. Jika Allah kehendaki untuk diazab dulu, dicelupkan dulu ke an-nar. Mungkin barang sebentar, entah sebentarnya itu berapa lama. Ya. Setelah itu sudah bersih, baru dimentaskan, dimasukkan dalam jannah. Ujungnya memang jannah, tapi dicelupkan terlebih dahulu. Ada yang demikian. Sedangkan golongan ini tadi masuk jannah tanpa proses hisab. Diperhitungkan amalannya tanpa melalui proses azab. Dari situ kita simpulkan adanya tingkatan-tingkatan manusia dalam bertauhid. Yang kedua, ma makna tahqiquhu? Kita dapatkan kesimpulan makna mewujudkan tauhid. Makna mewujudkan tauhid adalah takhlisuhu minasyirki, membebaskannya dari segala bentuk kesyirikan. Maka mari kita berusaha membersihkan ketauhidan kita dari segala bentuk kesyirikan. Terus adanya upaya tanpa henti-henti dalam hidup. Membuktikan takutnya kita kalau sampai tauhid kita ternodai sedikit pun dengan kesyirikan. Itu menunjukkan alamatul khair, tanda kebaikan seseorang. Tapi berbeda ketika seseorang merasa aman. Saya ini sudah muslim, saya ini sudah bertauhid kan, sudah mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sudah bertauhid, untuk apa belajar tauhid? Nah, itu berarti merasa aman. Ternyata setelah dikoreksi dalam kehidupannya di sana sini masih ada celah-celah yang menodai ketauhidannya tanpa dia sadari. Kalau sampai dia menemui ajalnya tadi, wal'iyadu billah, tidak sesuai apa yang dia sangka. Maka jangankan kita Nabi Ibrahim, bapak ketauhidan tadi, tidak merasa aman dari ketauhid, dari ternodainya tauhid dari kesyirikan. Di dalam doanya beliau katakan, Rabbi wajanubni wabaniya anna'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari peribadatan kepada asnam, kepada berhala, kepada selain engkau. Dari doa ini menunjukkan ketakutan, kekhawatiran beliau dari terjatuhnya kepada kesyirikan. Dua masalah yang bisa kita lalui pada kesempatan di malam hari ini. Kelanjutannya masih sekian. Akan kita lanjutkan biidznillahi ta'ala pada kajian di waktunya nanti. Itulah yang bisa kita lakukan. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.